Kita masuk pada hadis yang ke-59. Qala an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiyah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Rawahu Muslim. Sesungguhnya ar-rifq, sesungguhnya sifat lemah lembut, tidaklah ada pada sesuatu kecuali zana, kecuali menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah sifat lemah lembut tersebut dicabut dari sesuatu illa syanah, kecuali rusak perkara itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan keutamaan ar-rifq. Apa makna ar-rifq? Rifqu, disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin pada bab al-hilm wal anah war-rifq, beliau mengatakan, wa amma ar-rifqu, adapun ar-rifq, fahuwa mu'amalatun nasi bir-rifqi wal-hawni, yaitu mu'amalatun nas, berinteraksi dengan manusia, berhubungan dengan manusia, bir-rifqi, dengan kelemah lembutan, wal-hawni, dengan kemudahan, beraku lemah lembut dan mudah. Hatta wa inistahaqqu ma yastahiqquna, hatta walaupun mereka, wa inistahaqqu, walaupun mereka adalah orang-orang yang berhak, ma yastahiqquna minal uqubah, berhak untuk mendapatkan uqubah, hukuman, wan nakali, ya, balasan, atau semakna dengan uqubah, hukuman tadi, fa innahu yarfaqu bihim, maka sesungguhnya seseorang tersebut berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi ar-rifq yaitu berlaku lemah lembut, memberikan kemudahan kepada manusia, walaupun kepada orang yang berhak mendapatkan hukuman, ya, iqab, namun dia perlakukan dengan lemah lembut, perlakukan dengan baik. Kata Syekh kemudian, walakin hadza, namun hal demikian, fi ma idza kana al-insanu, jika seseorang tersebut, idza kana al-insan, alladhi yarfaqu bihi mahallan lirifqi, dia adalah orang yang berhak untuk diperlakukan dengan lemah lembut. Itu berarti kan Syekh mengatakan ini berlaku bagi orang yang memang berhak diperlakukan dengan lemah lembut. Alladhi yarfaqu bihi mahallan lirifqi, dia memang layak, patut diperlakukan dengan lemah lembut, dengan belas kasihan. Amma idza lam yakun mahallan lirifqi, adapun kalau dia bukanlah orang yang patut diperlakukan dengan lemah lembut, dengan belas kasihan, bagaimana? Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qal, maka Allah ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 2, yakni terkait dengan hukuman ya, bagi orang yang berzina, laki-laki atau perempuan. Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita maupun laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya dengan 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kalian ya terkena sikap ra'fah, kasihan. Janganlah kalian terkena sikap kasihan terhadap mereka berdua di dalam agama Allah. Karena kasihan akhirnya enggak mau menegakkan hukuman. Jangan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, ndaklah sekelompok orang dari kaum mukminin menyaksikan hukuman kedua laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Maka Syekh menekankan di sini ya rifq, sikap lemah lembut tersebut, ini hukum asalnya. Namun ini diberikan kepada orang yang patut untuk diberikan, diperlakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nah, pada hadis ini terdapat dorongan bagi kita, fihi al-hathu ala an yakun al-insan rafiqan fi jami'i syu'uni. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, di sini terdapat dorongan bagi manusia, al-hathu ala an yakun al-insan, dorongan bagi manusia untuk menjadi orang yang rafiqan, berlaku lemah lembut, memiliki kasih sayang. Fi jami'i syu'unih, pada semua keadaannya. Rafiqan fi mu'amalati ahli, berlaku lemah lembut, kasih sayang dengan keluarganya. Wa fi mu'amalati ikhwanih, dengan saudara-saudaranya. Wa fi mu'amalati asdiqaihi, dengan teman-temannya. Wa fi mu'amalati 'amatin nas yarfaqu bihim, dan bermuamalah dengan semua manusia, berlaku lemah lembut. Naam, hukum asalnya. Kemudian boleh mengatakan fa inna Allah taala rafiqun yuhibbur rifqa, karena Allah taala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, berlaku lemah lembut dan menyenangi sikap lemah lembut kasih sayang tersebut. Nah, dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, nah, inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa, Allah Ta'ala itu zat yang maha lemah lembut, maha memiliki kasih sayang, dan Allah mencintai kelemah lembutan tersebut. Dan di sini juga terdapat peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjauhi sikap keras, sikap kaku, ya, sikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, dalam hadis yang umum, yang lebih luas dari ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, niscaya zat yang berada di langit akan menyayangi kalian. Nah, ini pada asalnya sikap yang semestinya kita lakukan adalah berlaku lemah lembut, berlaku mudah, lapang dada, enggak mudah marah, enggak mudah tersinggung, terutama ya terlebih terkait dengan kepentingan pribadi kita. Adapun kalau terkait dengan dakwah, terkait dengan Islam, ya seperti tadi contohnya terkait dengan penegakan syariat Islam, maka di situ kita tidak boleh terbawa oleh emosi atau perasaan kita, ya kasihan dan lain sebagainya, enggak boleh. Namun kita harus bersikap tegas. Ya, ini namanya hikmah. Ya, berlaku lemah lembut pada tempatnya dan berlaku tegas dan keras juga pada tempatnya. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.